عازمين من كل ذنب آمين يا رب العالمين. سبب السادس، سبب yang keenam، عدم معرفته بدلالة الحديث، yaitu tidak mengetahui dalalah makna yang ditunjukkan dalam hadis. Nah, ini menjadi sebab perselisihan di kalangan ahli ilmu berikutnya. Nah, tafadhal Pak Suheri. Al-Muzabanati wa al-Mukhabara. Ada titiknya? Ada titik? Mukhabara. Mukhabarati wal-Mukhaqolati wal-Mala Mula Mula Masati wal-Munabadati wal-Gurari Gorori Gorori ila gairi talika minal kalimat il gori bati alati qad yakhtalifu lulamahu fitafsiriha. Terus kalau hadis al marfu'i la talaqo wala ataqo fi qiblatin. Nah. Fa innahum qad fasaru al-ilaqa bil ikrahi. Wa man yukhalifuhu la ya'rifu hadha tafsir. Hadha tafsir. Terus taratan. Taratan liqawli ma'nahu fi lughatihi wa urfihi. Ghairi ma'nahu ghairu ma'nahu fi lughatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahmiluhu 'ala ma yafhamuhu fi lughatihi bina'an 'ala anna al-asla baqa'ul lughati. Kama sami'a ba'duhum atharan firukhsati fi nabidi fadhannuhu ba'du fa'ilnya wa jama'ah udah fadhannuhu ba'du anwa'il muskirin li'annahu lughatuhum wa innama huwa ma yunbadu li tahliyatil ma'i qabla an yastadda fa innahu ja'a mufassaron fa innahu ja'a mufassaron fi ahaditha kathiratin sahihatin usami'u lafdo al khomari. Khomar mimnya sukun. Khom. Oh iya. Al khomri fil kitabi wa sunnati. Fa'taqaduhu asirul inabi al mustaddi. Nah, dari inab. Al-Mustaddi khasatan bina'an ala annahu kadhalika fil lughati wa in kana qad ja'a minal ahadith ahadithu sahihatun mana qad ja'a minal ahadith ala kadhalika fil lughati wa in kana qad ja'a minal ahadithi. Terus ahadis fa'il dari ja'a. Benar. Kali-kali benar. Terus hadis itu sahih katun. tubayyana tubayyinu annal khamra ismu ismun likulli syarabin musakkarin muskirin. Nah, hasbuk baik. Qala rahimahullah ta'ala as-sabab as-sadis adamu ma'rifatihi bidalalatil hadis. Nah, sebab keenam dari perselisihan ialah tidak mengetahui dalalah hadis, ya, makna yang ditunjukkan oleh hadis tidak mengetahui, sehingga menyebabkan rentannya konflik di kalangan ahli ilmu dalam mempersoalkan suatu masalah. Nah, qala rahimahullah ta'ala fataratan likawni labdil ladhi fil hadithi ghoriban. Ghoriban apa ya labnya di sini? Ya, marwanto. Hal apa bu kila? Khobar kaun. Kana yakunu kaun. Dia masdar kaun. Kaun kana yakunu kaunan. Dia beramal. Ya, semua yang ditasrif dari kana beramal semua. Ya, fil amrnya, fil mudhari'nya, masdarnya juga. Nah, ya, kata beliau, ya, fataratan, ya, mungkin terkadang likauni labdi, atau ada kalanya karena lafaz hadis tersebut, ya, goriban, asing, indahu bagi dia. Ya, misal lafdal muzabanah, semisal lafaz muzabanah. Muzabanah itu, ini ya, kalau di putnat bukuannya menjual rutab muda, menjual rutab kurma yang masih muda yang masih di pohon, dijual dengan tamar. Kalau tamar kan kurma yang udah tua. Nah, ini kalimat ini berasal dari zaban, ya, yang berarti membayar. Nah, ini maknanya. Nah, ini dilarang karena terjadi goror dan gak jelas gitu. Nah, masa menjual rutab yang masih di pohon dengan tamar. Baik. Nah, ini semisal muzabanah. Ya, muzabanah ayyuba. Nah, lihat. Nah, kalau di penjelasan yang lain, apa itu muzabanah ayyuba usamrun nakhl bitamr? Yaitu buah nakhl korma yang masih muda dijual dengan tamar. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Muslim, Imam An-Nawawi di Syarah Muslim. Kemudian mukhabarah. Apa sih mukhabarah? Mukhabarah al-muamalah alal ard. Ya. Mukhabarah itu ada yang mengolah kebun dengan mendapatkan bagian tertentu. Jadi antum kerja ya sama majikan kebun. Tapi kalau panen antum dapat sekian. Kayak contoh tuh Pak Majid tuh ya. Sawahnya dikerjain orang lain. Nah, itu namanya mukhabarah. Atau muhaqalah. Nah, muhaqalah itu ayyuba az-zara' bil qamah. Muhaqalah yaitu tanaman, ya, apa namanya? Pertanian, hasil pertanian dijual dengan harga gandum. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi di Syarah Muslim. Ya. Ada juga yang menyatakan, oh enggak, itu menyewa tanah dengan bayaran gandum. Ada yang menyewakan tanah dengan bayaran gandum. Nah, ini dilarang karena dia apa masuk takaran yang tidak bisa ditransaksikan. Ya, ukurannya enggak jelas, maka terkandung goror. Maka terkandung goror. Kemudian mula masah. Yaitu mula masa itu apa sih? Ya, ya musuh sawab biyadihi. Yaitu seorang menyentuh pakaian, ya, maka dikatakan sudah sah transaksinya. Nah, ini mula masa. Jadi gini, kalau kamu pegang pakaian saya, atau saya pegang pakaian kamu, berarti sah transaksi, begitu. Nah, ini mula masa. Ya. Nah. Jadi begini, wa idza massahu faqad wajabat al-bai'. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di Al-Majmu' Syarhul Muhaddaq. Nah, ini mula masah. ini dilarang. Kenapa? Terjadi penipuan atau pengganti kalimat akad yang ditetapkan oleh syariat. Nah, mukhabarah, mukhabarah, ya ada yang mengerti mengolah kebun dengan mendapatkan bagian tertentu. Ada enggak? Ini enggak. Nah, yang mula masah ni koror. Ya, muhaqalah ni koror. Terus munabazah. Munabazah. Nah, apa itu munabazah? Munabazah itu misalkan gini. Apa ini dijelaskan ya di kitab An-Nihayah. Itu coba lempar. Ya. Lempar pakaian itu ke saya. Saya akan lemparin ke kamu gitu. Maka terjadilah bayi jual beli. Atau ada yang menyatakan kalau saya lempar ke kamu sesuatu ini, tanah atau kerikil, maka terjadilah bayi. Nah, jadi penjualan yang terjadi dengan saling seperti ini tidak sah. Ya, tanpa akad. Nah, ini namanya munabazah. Wal gharar. Gharar jelas ya. Kalau gharar ya, huwal khatar wa bai' ma la yamlik. Gharar itu ya jelas ya, barang yang tidak mempunyai penampilan luar, yang mampu menipu pembeli, ya, di dalamnya tidak diketahui. Nah, ya. Ini enggak jelas gitu. Ini gharar. Ya, semisal Rasul melarang penjual beli dengan kerikil, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau ila ghairi dzalik dan seterusnya minal kalimatil gharibah, ya, dan yang lainnya dari berbagai kalimat yang asing. Ya, allati qad yakhtalifu ulama fi tafsiriha. Yang para ulama ya berselisih. Yang sering para ulama, banyak para ulama berselisih dalam mentafsirkannya. Wa kal hadis al marfu, semisal hadis yang marfu, la talaqa wa la ataqa fi iglaq. Nah, perhatikan, la talaqa tidak ada talak. Wa la ataqa tidak ada pula memerdekakan budak. Nah, ini la nafiyah lil jinsi. Jadi tidak dianggap ada talak, tidak dianggap ada memerdekakan budak fi iglaq. Dalam keadaan iglaq. Dalam keadaan iglaq. Para ulama berselisih ini. Lihat. Kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, fa innahum qad fassaru al-iglaq bil ikrah. Nah, mereka ada yang mentafsirkan iglaq dengan keadaan ya dalam keadaan ikrah. Dipaksa. Wa man yukhalifuhum la ya'rifu hadha tafsir. Nah, ulama yang enggak tahu yang menyelisih mereka itu enggak tahu tafsir ini. Jadi tidak dianggap ada pembebasan budak, ada cerai dalam keadaan iglaq, dalam keadaan ikrah, dipaksa. Nah, ya, dipaksa. Nah, banyak para ulama mentafsirkan makna iglaq ini. Ada yang desakan, ya. Nah, atau ada yang maknanya yang lain lagi. Ya. Nah, atau ada yang menyatakan tanpa keinginan. Makna iglaq itu apa? Tanpa adanya irodah. Makanya talak yang dilontarkan oleh seorang suami yang mabok, suami yang gila, bisa jadi suaminya gila gitu. Cuman istrinya masih bersabar. Kali waras gitu, dimasukin ke RSJ. Itu masih jiwa. Kali bersabar. Cuman di tengah sakitnya ya, apa namanya, mentalak istrinya, anti talak gitu. Kamu bisa talak kamu. Nah, ini enggak sah. Baik. Nah, ini iglaq tidak dianggap. Nah, para ulama berselisih. Ada yang menyatakan itu namanya ikrah. Nah, yang menyisih mereka itu yang enggak tahu tafsir ini. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa taratan likauni ma'nahu fil lughatihi wa urfihi wa ghairahu wa fi urfihi ghairu ma'nahu fil lughati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang karena berbeda makna hadis menurut bahasa dan pemakaiannya yang berbeda dengan bahasa dan bahasa dia sendiri, ya, dan dan bahasa yang digunakan oleh Nabi, bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahmiluhu ala ma yafhamuhu fi lughatihi. Dan dia membawa hadis tersebut maknanya, ya, maka dia mengartikan sesuai dengan yang dia pahami, yang dia pahami dalam bahasa dia. Bina'an 'ala annal asla baqa'ul lughah. Ya. Nah, ini didasari bahwa hukum asal bahasa adalah dia baqa'ul lughah, tetap sesuai dengan makna aslinya. Ya. Kama sami'a ba'duhum atharan fi rukhsati bin nabit. Ya. Semisal sebagian ulama mereka, ya, mendengar asar sebuah riwayat, mendengarkan sebuah asar riwayat yang mereka fi rukhsah terkait tentang kebolehan, ya, keringanan dalam masalah nabid. Ya, nabid. Nabid paham nabid minuman, perasan air yang sudah dipermentasi dari korma, dari anggur, dari ya, macam-macam itu nabid. Padonuhu ba'da anwa'il muskiri. Lalu sebagian mereka menyangka itu adalah salah satu jenis minuman yang memabukkan. Ya, li'annahu lughatuhum, karena itu menurut bahasa mereka. Ya. Itu bahasa mereka demikian. Nabit, ya, minuman yang memabukkan. Nah, wa innama huwa mayun badu litahliyatil ma'i qabla ayyastadda. Ya. Padahal yang dimaksud ialah sesuatu yang mayundat. Ya. Nah, itu menurut bahasa mereka aja. Padahal itu adalah mayundat yang dinabitkan litahliyati cuka, ya. Cuka, ya, cuka yang dipermentasikan, yang diolah gitu. Mayunbat yang diolah, yang dipermentasikan, ya, litahliyatin ma'i, ya, cuka yang diolah sebelum menjadi dicampur dengan air gitu, qabla ayyastadda, sebelum dia menjadi keras, sebelum dia menjadi keras rasanya. Fermentasi. Fa'innahu ja'a mufassaron fi ahaditsa katsiratin sahihatin. Padahal kata ini, ya, telah dijelaskan, telah ditafsirkan dalam berbagai hadis yang sangat banyak yang sahih. Wasami'u lafdzul khamri fil kitabi wasunnah. Dan mereka pun telah, ya, mendengar lafadz khamar di Al-Qur'an dan sunnah. Kadzalika fil lughah wa in kana ja'a minal ahadits ahaditsu katsira. Fa'taqadu, ya, lewat, ya. Fa'taqaduhu asirul inab, ya, al-mustaddi, khasatan binaan ala annahu kadzalika fil lughah. Ya, mereka juga mendengar kata khamar, lalu mereka menyangka bahwa mereka menyangkanya, ya, fa'taqadu, mereka meyakininya hal tersebut itu adalah asirul inab. Air perasan anggur, al-mustaddi, yang keras, yang rasanya udah keras, yang udah jadi minuman keras, ya. Nah, khosotan binaan, khosotan itu hanya khusus inat mustad. Kalau perasan yang lain enggak, kata mereka. Maka sebagian ahlu Iraq mereka menganggap nabid dari selain kurma itu boleh. Ya, mereka meminumnya itu tidak dianggap sebagai khamar. Iya. Bukan jus, ini yang udah dipermentasikan. Kalau jus kan buah, antum masukin blender, hancur, godok-godok. Nah, itu dipermentasikan. Ya, bina'an ala annahu kadzalika fil lughah. Nah, ini berdasarkan demikianlah yang dipahami dalam bahasa. Ya, wa in kana qad ja'a minal ahadits, walaupun terdapat dalam berbagai hadis ahaditsu, hadis-hadis yang sahih yang banyak, tubayyinu annal khamra yang menjelaskan bahwa khamar itu adalah ismun, sebuah nama, likulli syarabin muskirin, bagi sebuah minum, untuk sebuah minuman yang memabukkan. Ya enggak? Hadis ini banyak nih. Kullu muskirin khamrun. Nah, gitu kan? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar. Nah. Tafadhal, coba dibaca berikutnya. Ya. Wakila. Mustarikan atau mujmalan atau mutaraddidan baina haqiqatin wa majazin fa yahmiluhu 'ala al-aqrabi 'indahu wa in kana al-murabbu huwa al-akhar kama hamala jama'atun min as-sahabah wa in kana al-muradu huwa huwanya itu enaknya dhamir fasl lah buat kita, maka akhar khabar kana. Wa aidikum ala al-yadi ila al-kibti ila al-ibt yes tataratan li qawlin dalalati min al-nasi khafiyatan fa in baina jihati dalalatil aqwali muttasi'atun jiddan tafawatu an-nasu tafawatu an-nasu fi idrakiha wa fahima wujuh itu masih ma'tub fi idrakiha wa fahmi wujuh ini wujuhil kalami bihasabi munahil haqq minah bihasabi munahil haqq minahil haqq subhanahu wa mawahibu. Thumma qad ya'rifuha ar-rajulu min haythul umumi. Min haythul umumu. Min haythul umumi. Isim setelah haythu min itu enggak ada yang majrur. Ya. Terus wala yataqattanu liqawli hadha al-ma'na dakhilan fi dhalika al-'ami. Thumma qad yataqattanu lahu taratan. Thumma yansahu ba'da dhalika. Wa hadha babun wasi'un jiddan la yuhitu bihi illa Allah. Wa qad yaghlatu marku. Wa qad yaghlatu rajulu fa yafhamu min al-kalami ma la tahtamiluhu al-lughatu Nah, terkadang juga liqauni lafdhi mustarikan. Terkadang juga penyebabnya karena lafadznya itu mustarik. Mustarik itu memiliki makna lebih dari satu makna. Ya. Lafadz itu memiliki lebih dari satu makna, mustarik. Au mujmalan atau masih global. Ya. Atau dia mutaraddidan baina haqiqatin wa majazin, atau dia meragukan antara ini apakah makna hakiki atau makna majaz. Ya, makna kiasan. Ya, fa yahmiluhu 'alal aqrabi 'indahu. Maka dia membawanya, memahaminya sesuai dengan yang paling dekat yang ia pahami menurut dia. Ya. Wa in kana al-muradu huwal akhar, walaupun ternyata maksudnya sebenarnya adalah yang lain. Ya, yang lain. Nah, kama hamala jama'atun min as-sahabah, sebagaimana hal ini, ya, sebagaimana sekelompok jamaah dari kalangan sahabat memahami fi awalil amr, di awal-awal dulu ya. Ya, mengenai ayat ini ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswad. Ya, minal fajr. Ya. Minal fajr. Nah. Nah, ini terkait ayat ini kan ada sesuatu yang para sahabat memahaminya secara tekstual. Ya, secara tekstual. Nah, mereka memahami benang putih dan benang merah itu berarti tali. Mereka taruh tali di bawah bantal gitu kan. Mereka memahami tali. Ya. Baik. Ya, kan di ayat ya, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khaytil aswad. Belum turun tuh ayat, baru turun ayat yang menjelaskan minal fajr. Nah, mereka memahami makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, gitu kan? Nah, belum turun ayat, pas turun ayat minal fajr, oh itu fajar. Nah, para sahabat memahami benang putih, benang merah itu adalah ya benang. Itu adalah benang. Ya. Baik, paham sini ya? Fil al-khaytul abyad wal khaytul aswad alal habl, yaitu ke tali gitu, benang gitu. Nah, wa kana hamala akharun qaulahu ta'ala. Jadi ketika mereka memahami benang baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dijelaskan oleh Adi bin Hatim kan, ketika turun ayat tadi dia mengambil dua tali, satu talinya hitam, satu talinya putih. Ya, ditaruh di mana? Di bawah bantal. Taruh di bawah bantal. Ya, terus dilihatin kapan nih wah habis waktu sahur gitu kan. Nah, kapan nih? Ya, sampai ketika sudah bisa bedakan, ya, baru dia berimsak. Wah, udah nggak mau. Jadi ditaruh hitam putih. Ya, dia pasang petromak kan makan kan. Udah kali ya, perasaan udah nih, udah beda nih, udah beda baru. Ya, nah kemudian ya, mengadu ke Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah kan bercanda kan, bantalmu lebar bener gitu. Ya, yang dimaksud dengan benang putih itu apa? Ya, yang dimaksud dengan pagi, benang hitam apa? Malam, makanya Allah jelaskan turun berikutnya ayat minal fajr, yaitu fajar, fajar shodiq. Para sahabat memahami apa? Tekstual, biasa begitu ya. Datangnya berapa tadi Mas Ferry? Terus lu kok gimana nih? Di keranji udah jadi tiga ya? Tahu kosnya Marwanto. Selasa Kamis. Ya. Pagi jam 5 di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, wa hamala akharun kama hamala akharuna qaulahu ta'ala. Sebagaimana yang lainnya memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Ya kan itu ilal marafik kan sampai siku. Nah dia memahami ala lihat ilal ibad. Ya, bahwa yang dimaksud wajahmu dan mukamu yang dimaksud adalah dari tangan sampai ketek. Ya, sampai ketiak. Nah, ibad itu ketiak. Dipahami. Oh, sampai sini. Nah, maksudnya begini. Baru turun ilal marafik sampai siku. Wa taratan kaunil dalalati minan nas khafifat khafiyatan. Nah, terkadang juga karena dalalah penunjukan yang makna yang ditunjukkan dalam dalil dari sebuah nas itu masih khafiyah, masih samar. Wa inna jihatil dalalatil aqwali muttasiatun jiddan. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya penunjukan makna suatu ucapan sangatlah luas. Ya, yatafawatun nas, manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, fi idrokiha, dalam menangkapnya, wa fahmi wujuhil kalam, ya, dan memahaminya, ya, memahaminya apa, fahmi wujuhil kalam, memahaminya bihasabi minahil haq, sesuai dengan minah, ya, karunia pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mawahibi, dan hadiah dari Allah, pemberian dari Allah kepadanya. Mawahib, jamak dari hibah, pemberian. Waqad ya'rifuha ar-rajulu, ya, terkadang seseorang memahami min haitsul umum, ya, secara umum. Wala yatafattanu likauni hadzal muayyani. Namun dia tidak yatafattan. Dia kurang cermat. Memahami keumuman tadi. Ya. Dakhilan fi dzalikal 'am. Dalam memasuki pengertian yang umum tadi, dia enggak memahami keumuman tadi. Ya. Summa qad yatafattanu lahu taratan. Kemudian dia bisa jadi memiliki pemahaman yang lebih. Dia paham, dia cerdas, ya. Bisa jadi lahu taratan summa yansahu. Namun dia lupa ba'da dzalik, setelah itu. Hada babun wasi'un jiddan, maka permasalahan ini, bab ini sangat luas. Ya, la yuhitu bihi illallahu. Ya. Tidak ada yang meliputinya, maksudnya tidak ada yang mengetahui dengan lebih kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qad yaghlatu ar-rajulu, terkadang seseorang dia keliru. Ya, dia keliru dalam memahami nas, memahami dalil, fayafhamu minal kalam, dia memahaminya dari sesuai dengan kalam bahasa Arab saja, mala tahmiluhu lughatul arabiyah. Ya. Allati bu'isa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam biha. Terkadang dia memahami nas tidak sesuai dengan yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya, yang ditunjukkan oleh bahasa Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bahasa Arab tersebut. Sabab sabi. Paham sini ya? Ini sebab yang keenam, yaitu memahami dalalah nas ini berbeda-beda pemahamannya atau salah paham terhadap dalalah. Nah, baik, ma'asababu sabi i'tiqaduhu alla ya alla dalalata fil hadis. Nah, keyakinan dia bahwa tidak ada dalalah, tidak ada penunjukan makna dalam hadis tersebut, ya, di suatu permasalahan yang mereka berselisih tentangnya. Nah, tafadhol Marwanto. والثاني أرفع جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة ليست دلالة صحيحة طيب بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك ما يرد ما يرد تلك الدلالة sebab mungkin di nafsil amri suaban atau khotan. Nah, misru an yahtagida an al ama al maksus al maksuso laisa hujjatan. Ah, enggak ada huruf ba-nya itu. Oh, kalau nana ada huruf ba bi hujjatan. Nah, kalau enggak ada ya hujjatan. Terus au an al mafhuma laisa bi bi hujjah. Hujjah mah istri kedua antum. Nah, terus al-umuma al-warida al-warida ala sababi maksurun maksurin ala sababin maksurin maksurin ala sababihi sababihi. Nah, au anna al-amra al-majarud mujarrad al-amru al-mujarrad la yaqtadi al-wujuba maf'ul la yaqtadi aw la yaqtadi al-fawra fawra aw anna al-mu'arrafa bil-lam bil-alif wal-lam dan fi al-lam la umuma lahu atau anil af'ala man fi al-manfiyata la tanfi zawata zawatiha zawat ya jamak muannats salim maf'ul bi mansub bil kasrah berarti jamak muannats salim terus wala jami'a ahkamiha au anil al-muqtada la umuma lahu fala yad'i al-umuma fil mutmarati wal ma'ani. Nah, hasbun ya ila ghairi dhalik. Ya, mimma yattasi'u al-qawlu fihi. Tapi sini dulu. Baik. Nah, yang ketujuh, dia meyakini bahwa enggak ada dalalah. Nah, kata Ibnu Taimiyah di sini, wal farqu baina hadha wa baina alladhi qablah. Perbedaan antara sebab yang ini dan yang sebelumnya itu sebab keenam. Kalau sebab yang keenam tadi apa ya, Wah? Hah? Yaitu dia salah paham terhadap dalalah makna. Dia keliru dalam memahami dalalah. Dalalah yang ditunjukkan oleh nas, oleh dalil. Nah, kalau sekarang dia mengatakan, "Oh, enggak ada dalalahnya," gitu. Ya annal awal lam ya'rif jihatad dalalah. Nah, yang sebelumnya, yang keenam, yang awal maksudnya yang keenam, dia tidak mengetahui ya jihatad dalalah, sisi dalalah, penunjukan makna. Wasani sedangkan yang kedua ini maksudnya pembatalan sebab yang ketujuh ini arafa jihatad dalalah. Ya, dia mengetahui ya sisi dalalahnya, lakinna taqada, namun dia meyakini annaha laisat dalalatan sahihatan. Dia meyakini, oh ini enggak dalalah yang itu bukanlah dalalah yang benar. Biya yakuna lahu minal usul ma yaruddu tilka dalalah. Ya. Sebab dia memiliki usul, memiliki berbagai kaedah-kaedah ya, yang yaruddu tilka dalalah. Dia memiliki berbagai usul ya, pokok-pokok kaedah-kaedah yang dia jadikan untuk menolak dalalah tadi. Yang dia jadikan untuk menolak makna yang ditunjukkan dalam ayat atau hadis tadi. Yang menjadi sebuah sebab perselisihan. Ya. Sawa'un kana fi nafsil amri shawaban aw khata'. Ya, apakah itu benar atau keliru? Ya, misal contoh ayat takit annal 'am al-makhsus laisa hujjatan. Ya, semisal dia meyakini bahwa makna yang umum, dalil yang umum, yang makhsus, yang dikhususkan, itu bukan hujjah. Bi ayyakuna lahu minal usul ma yaruddu tilka dalalah. Mislu ayat taqid annal am al-makhsus laisa bihujjatin. Wa annal mafhum laisa bihujjatin. Ya. Mafhum bukan hujjah. Ya, makna am-am yang khusus bukan hujah, mafhum juga bukan hujah. Ini dalam pembahasan usul fikih ya. Nah, wa annal awa wa annal umuma alwarida ala sababin maksurin ala sababihi. Ya. Dalil umum yang disebutkan karena sebab tertentu berlaku sebatas sebab itu aja. Ya, maksur itu ala sababin maksurin ala sababihi. Aw annal amra al-mujarrad atau perintah ya, perintah al-mujarrad, perintah yang murni, murninya perintah, la yaqtadi al-wujubah, dia meyakini demikian, itu tidak menunjukkan makna wajib, aw la yaqtadi al-fawra, atau tidak menunjukkan makna mesti bersegera dilakukan faur ya, atau dia meyakini annal mu'arraf bil lam ya, sebuah dalil yang dimakrifatkan dengan alif lam ya, dengan alif lam itulah umumalah, tidak memiliki keumuman. Au annal af'al al-manfiyah atau fi'il-fi'il manfi yang dinafikan ya, fi'il-fi'il manfi yang misalkan didahului oleh manafiyah, la nafiyah gitu. La tanfi dawatiha, itu tidaklah menafikan zatnya. Wala jami'i ahkamiha, dan tidak pula menafikan semua hukum-hukumnya. Au annal muqtada annal muqtadiya la umuma lahu. Ya, bahwasanya tuntutan makna tidak mempunyai keumuman, tidak ada memiliki keumuman. Fala yadda'i al-umuma fil mutmarati wal ma'ani. Ya, sehingga yadda'i al-umuma, dia tidak mengklaim, dia tidak mengakui keumuman, ya, pada kata ganti, pada domir-domir dan makna, ya, ila ghairi dalik dan yang lainnya, yang mimma yatasi'ul aqul, yang pembahasan ini sangat luas di dalam ini. Masya Allah. Ini kalau berarti yang ketujuh ini sebab presisiannya ini apa? Karena berilmu, dia mengetahui hal tersebut, maka dia mengatakan, oh enggak, itu enggak menunjukkan wajib. Dia mengetahui gitu ya. Subhanallah. Contoh kayak begini banyak sekali ya. Dia mengatakan, oh enggak wajib. Misal masalah apa namanya jenggot gitu. Biarkan jenggot. Sebagian ulama memahami, oh enggak wajib. Sunnah. Sebagian ulama menyatakan wajib, ini dalalahnya. Nah, paham enggak di sini? Nah, apalagi misalkan isbal. Sebagian ulama menyatakan, oh enggak, dalalahnya enggak begitu. Itu ditakyid. Ditakyid dengan apa? Kalau dengan khuyala, kalau dengan sombong. Oh enggak, itu dalalahnya mutlak. Oh, gitu kan? Nah, jadi itu sebabnya. Kalau kita paham, tahu hal ini, maka kita akan lebih tidak mudah mengingkari, ya, tidak mudah mengingkari, lebih banyak toleran, paham, walaupun mesti punya prinsip, ya, mesti punya prinsip. Semisal kita tahu khilaf isbal, khilaf jenggot, nah, kita tetap punya prinsip, bahwasanya isbal haram, ya, bagaimanapun niat pelakunya, apakah sombong atau tidak sombong, ya, jenggot haram. Jenggot haram dicukur. Namun kita paham bahwasanya ada orang yang ternyata cukur jenggot itu tidak serta-merta menyebabkan dia keluar dari ahli sunnah. Ya, dan apalagi kita vonis dosa untuk orang lain. Karena madhab Syafi'i memahami cukur jenggot hanya makruh. Ya, hanya makruh. Walaupun ulama Syafi'i banyak perkataan yang demikian, tapi yang mu'tabar hanya makruh. Isbal juga. Jadi kita tahu, oh dia seperti itu. Tapi untuk diri kita sendiri, oh enggak, kita punya prinsip. Paham enggak di sini? Nah, kalau enggak paham ini, ya udah antum berantem terus sama orang lain. Kalau enggak paham ini, ya gimana coba? Nah, gimana? Enggak paham ini. Hah? Apa yang antum yakini itu yang benar. Apa yang antum tidak ketahui itu musuh. Yang kita tidak ketahui itu musuh. Baik, ya. Mesti enggak sini Marwanto, paham ya? Nah, terus coba dibaca sini. Pak Rafi'i. Fa'inna syatra ulusul fiqh. Fa'inna syatra ulusul fiqh. Dan bulu masa ilal minu bihadal kosan. Kismi. Bihadal kismi. Kosan sunnah. Wa inkanatil ulusul al-mujarradu. Mujarradatu lam takut. Lam tuhid bijami dalalat al-mukhtalafi biha. Wa tudkhil bi afrod. Afrod ajnasi dalalat. Nah. Wa hal hiya min dzalika al-jinsi angga. Islu ayat ketiga anna hadzal lafdhu al-muayyana mujmalun. Bi ayyakuna mustarakan. Mustarakan la dalalata tu'ayyinu ahada maf'ul bih. Ahada maknayaihi. Awalul dalika. Nah. Aslahul samin. Iktikadu annatil kadalalati. Qada'a radha'a madala ala anna Mu'aradati mudafun ilaih dari misal Mu'aradatil amir bil khasin awil mutlaki bil muqayyidin awil amri al mutlaki bima yanti al wujubi al wujuba awil haqiqati awil haqiqata dari wujub yanfi al-wujub yanfi awil mun awil haqiqah lima yadullu ala al-majazi ila anwa'il ma'aruf mu'aradat mu'aradat wa huwa babun wa ismun aidan fa in ta'arada fa inna ta'arada fa inna ta'arada ta'arud masdar wal masdar ya Fa'inna ta'al ta'aludo. Nah, tafa'ala ya tafa'alu. Apa masdar? Tafa'ulan. Tafa'ul. Ta'aludo. Dalalatil aqwali. Heeh. Wa tarjiha. Nah. Wa tarjiha ba'duha. Ba'diha mudafun ilaih. Wa tarjiha ba'diha ala ba'din. Oh, ini bahrun khidam. Bahrun itu laut. Khidam. Samudra. Lautan yang dalam artinya luas banget pemasaran. Ya. Baik. Kembali ke yang ketujuh tadi. Kata beliau rahimahullah taala, fa inna syatra. Syatra itu kan setengah. Sebagaimana dalam hadis al-tahara satrul iman setengah dari iman satr satr usul fiqh nah separuh dari ilmu usul fiqh itu tadkhulu masailul khilaf minhu fi hadal qism ya setengah dari usul fiqh itu masuk permasalahan-permasalahan khilaf di bagian ini ya wa in kanat al-usul al-mujarradatu lam tuhit bi jami'i dalalati al-mukhtalafi fiha walaupun usul fikih yang usul fikih semata usul fikih yang memang usul fikih yang murni yang mujarrad itu tidak bisa mencakup semua dalalah yang mukhtalaf yang diperselisihkan fiha ya wa tudkhilu fihi afradan ajnas kita bacanya tudkhilu atau tadkhulu. Tadi Pak Rafi dari di tudkhilu ya. Dan juga memasukkan ke dalam usul fikih ini beberapa bagian ajnas ya. Apa namanya? Afrad ajnas, perincian jenis-jenis dalalah maksudnya. Ajnas dalalah hal hiya min dzalikal jinsi amla apakah itu masuk dalam bagian ini atau tidak dalam jenis ini atau tidak misal contoh ayata kida anna hadzal lafdha al muayyana mujmalun bi ayyakuna mushtarakan misal dia meyakini bahwa lafaz yang muayyan lafaz yang sudah tertentu ya mujmal itu adalah global sebenarnya global lafaz yang sudah muayyan dia yakini oh enggak itu mujmal global bi ayyakuna mustarikan ya karena apa karena dia memiliki makna yang lain ya la dalalata tidak ada petunjuk tuayyinu yang menentukan ahada maknayai kepada salah satu dari dua makna tertentu tadi au ghairu dzalik dan semisalnya nah ini tadi contohnya ya yang sudah kita sebutkan semisal kasus jenggot cukur atau pakai celana isbal nah ya nah, ini ya penting untuk dipahami ya agar kita ya tetap punya prinsip tapi tidak gampang memponis nah ya sebab yang kedelapan sebab usamin i'tiqaduhu anna tilka dalalata qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradatan ya i'tiqaduhu keyakinan dia anda tilka dalalah bahwa dalalah tersebut itu aradoha ditentang oleh apa? Madalah oleh sesuatu yang ditunjukkan bahwa itu bukanlah muradah. itu bukanlah sesuatu yang dituju, yang diinginkan. Bukan itu maksudnya. Jadi dia meyakini kalau dalalah itu ditentang oleh dalil lainnya, ya, yang menunjukkan bahwa ibu itu bukan itu yang ditunjukkan. Semisal mu'aradatil 'am bi khas. Misal makna umum yang bertentangan dengan makna yang khusus. Au mutlaq bi muqayyad. Atau yang mutlak bertentangan dengan yang muqayyad. Muqayyad itu yang diikat, dibatasi, dipersyaratkan. Awil amr al-mutlak bima yanfil wujub. Atau perintah yang mutlak dengan yang menafikan hukum wajib. Ya, at awil haqiqah atau hakikat. Ya, bima yadulu alal majaz. Dengan apa yang menunjukkan kepada makna majaz. Ila anwa'il mu'aradat. Ya, dan seterusnya dari berbagai bentuk penentangan. Ya, ini muarada am, mutlak atau muqayyad. Eh, kayak tadi yang kasus isbal ya. Nah, ini mutlak atau muqayyad. Nah, kata Nabi SAW, ma'as pala ya, minal ka'bain minal izari, fahuwa binar. Nah, kain apa saja yang di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Ya. Nah, itu. Apakah mutlak atau muqayyad? Sebagian ulama memahami, oh enggak, itu muqayyad. Kenapa? Kalau pakai khuyala, ya. Pakai dalil Abu Bakar, hadis Abu Bakar. Nah, kita punya prinsip ya, bahwasanya dengan khuyala atau tanpa khuyala itu dosa. Ya. Namun kalau kita tahu di sini, oh ternyata ada ulama. Ya. Makanya kalau antum lihat ulama yang ternyata isbal, ya udah gak usah kaget. Jangan antum bilang, oh, ulama kayak nggak pernah hafal aja hadis isbal. Ya kita pak, masa ulama gak tahu hadis isbal ya? Ya tahu lah, dia udah menamatkan kitab-kitab hadis, ya, buku-buku fikih, tala'ah, syarahnya, ya udah tahu lah kita. Ya, tentang jenggot, kok ulama cukur jenggot. Nah, bisa dipahami sini? Hah? Ya, terkadang kayak begitu untuk menunjukkan, ini gak haram loh gitu. Terkadang begitu. Karena dia sudah meyakini enggak haram, ya, dia tahu ini sunnah, tapi dia pengen melihatkan ke kita-kita orang. Bahwasanya, nih, ini enggak haram. Mau apa kamu gitu kan? Nah. Ya, terkadang demikian. Kalau kita tanya, "Kenapa masih milih?" Nah, masih milih yang ini. Nah, biar kamu enggak meyakini haram. Nah, gitu misalkan. Ya, kita punya prinsip ya, tapi kita tahu, oh dia pilih pendapat yang ini. Kelas. Jadi gak banyak ribut kan. Jadi kita bisa fokus di dakwah tauhid. Ini belum apa-apa udah berantem duluan sama orang isbal apa gak isbal. Allah musta'an. Apalagi kalau dalam masalah fikih ya, banyak sekali hal itu. Allah musta'an. Nah, wahwa babun wasi'un jiddan. Aidan, ini bab yang sangat luas sekali. Ya. Fa inna ta'arrud dalalatil aqwali wa tarjiha ba'daha ala ba'din bahrun khidam. Masyaallah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pertentangan dalalah ya, dalalatil aqwal, pertentangan dalalah aqwal, berbagai pendapat, ya. Wa tarjiha ba'daha dan penguatan salah satunya ala ba'din dibandingkan dengan yang lain, ini adalah bahrun. Ini adalah lautan, samudra, khidam yang sangat dalam. Artinya pembahasannya luas gitu. Enggak sesepele yang kita kira. Nah, di sini. Baik. Sabab tasih, sebab ke-9. Ya. I'tiqaduhu annal haditha mu'aradun bima yadullu ala ba'd ala da'fihi au naskhihi au ta'wilihi in kana qabilan li ta'wili bima yasluhu ayyakuna mu'aradan bil ittifaq. Nah, yang ke-9 ini sebab perselisihan yang ke-9. I'tiqaduhu, keyakinan dia, annal hadis, bahwa hadis tersebut yang menjadi sebab persoalan. Hah? Hari Sabtu sekolah juga anak. Oh, rapat anak antum. Antum cuma mau ketemu ibu-ibu wali murid. Ya Allah, apa kira? Ya, mana tadi? Keyakinan dia bahwasanya hadis yang mu'arad, yang berlawanan tadi, yang saling kontradiksi tadi, bima yadulu ala dhafih. Kalau hadis yang berlawanan itu dengan yang berlawanan, yang dipertentangkan dengan sesuatu yang lain itu, itu menunjukkan akan kedoifannya, atau naskihi, atau hadis tersebut mungkin sudah dihapus hukumnya, atau ta'wilihi, atau dapat ditakwil, ya, ditafsirkan ke makna yang lain, in kana qabilan ditakwil, kalau itu memang dapat ditakwil, memungkinkan dapat ditakwil, bima yasluhu ayyakuna mu'aradan bil ittifaq. Ya, jika hal ini memang bisa menjadi sesuatu yang dapat dipertentangkan berdasarkan kesepakatan, mislu ayatin aw hadisin akhar, semisal ayat hadis yang lainnya, aw ijma, aw misla ijma, atau semisal ijma, wa hadha naw'an, dan ini ada dua macam. Nah, ayat terhadap ayat. Annal mu'arid yaglatu mutaakhira al-mutaqaddiman mutaqaddiman enggak ada pakai a terus bi an yahmil bi an yahmila al haditha ala ma la yahtamiluhu lafdhuhu mantan itu mah mata. Nah, terus al asbabu al mutaqaddimatu wal ijma'i al mudda'a ini keadaan ini ada dua macam ya, keadaan yang sebab kesembilan ini. Ya, ahaduhuma salah satunya ayataqida anna hadzal mu'arid rajihun bil jumlah. Ia meyakini bahwa yang menentang hadis itu rajih lebih kuat secara umum bil jumlah. Kata ayyanu ahadus salasati, maka tertentulah salah satu dari tiga hal ini, dari tiga hal di atas, min ghairi ta'yini wahidin minha, tanpa menentukan salah satu darinya. Wa ta'aratan tu yu'ayyinu ahadaha, terkadang ia menentukan salah satu darinya, ya, bi ayyataqida annahu mansukh, ya, dia meyakini itu apakah do'if atau mansukh atau ditakwil dari tiga hal ini. Nah, dia terkadang menentukan salah satu darinya, dia menyangka ini hadis ini ditakwil atau mansukh atau apa tadi doif. Nah, dia meyakini, misalkan dia meyakini itu mansukh, au annahu muawwal, atau hadis tersebut dapat ditakwil, ditafsirkan ke mana yang lain. Summa innahu qad yaghlat fil nasakh. Ya. Namun dia keliru dalam masalah nasakh, dalam menghapus hukum. Ya. Fa ya'taqid al mutaakhira mutaqaddiman. Dia menyangka bahwa yang belakangan adalah yang lebih dahulu. Waqad yaqlatu fi ta'wil. Nah, terkadang juga dikeliru dalam masalah mentakwil. Bi ayyahmila al-haditsa ala ma la tahmiluhu al-lafdhu. Yaitu dengan dia memaknai hadis, membawa makna hadis kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh makna lafaz hadis tadi. Au hunaka ma yadfa'uhu. Atau ada yang menolak bahwa itu dapat tertakwil. Wa idza aradahu min haitsu jumlah. Ya. Nah, jika dia menentang hadis tersebut secara umum, faqad la yakunu dzalikal mu'arid dalan. Waqad la yakunu alhaditsu almu'aridu fi quwwatil awwal isnadan aw matnan. Nah, perhatikan. Nah, terkadang hadis yang dia jadikan untuk menentang tersebut la yakunu dalan. Ya, tidak menunjukkan bahwasanya itu dapat menentang hadis yang ya, yang dia pahami dari tiga kemungkinan tadi. Didoifkan, dinasakh, atau ditakwil. Ya. Waqad la yakunu alhadis almu'arid fi quwwatil awal. Nah, terkadang hadis yang dia gunakan untuk menentang hadis yang dia kategorikan sebagai hadis doif atau hadis yang dapat ditakwil atau nasakh, ya, hadis itu pun tidak memiliki kekuatan sanad atau matan. Ya. Sanad atau matan seperti hadis yang dia tentang. Wa hunakal asbabu almutaqaddimatu wa ghairuha fil haditsil awal wal ijma' almudda'a fil ghalib innama huwa adamul ilmi bil mukhalifi. Ya, sebab-sebab yang lalu dan yang lainnya ini juga bisa datang pada hadis yang pertama. Ya, kemudian mayoritas ijma', pengakuan ijma' yang diakui sebagai ijma' fil ghalib, mayoritasnya ya, itu innama huwa adamul ilmi, itu sebenarnya karena ketidaktahuan ya, bil mukhalif ya, akan adanya orang yang menyalahi pendapat tentangnya. Nah, merontok waqad wajadana min a'yanil ulama. Waqad wajadana min a'yanil ulama mansaru ila qawli biasya itu wairu munsharin mutamassakuhum al-adillati alim fa'il mungkin alimu an yabat tadi mansib mansub bi'an an yabat tadi al-qawla lam ya'lam lahu qawla ma'a ilmi bi'annan nasa qad qalu khilafahu. Nah, hatta inna minhum man ya'liku man yu'allik yu'alliku القول مفعول به فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع أحق ما تبع نعم وإلا القول عندي كذا وكذا وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجازا ajaza ajaza sahabati maf'ul ajaza abdi wa qabuluha mahfudun khabar qabul mahfudun an ali wa anasin wa shurayhi wa ghairihi shurayh munsari pakai tanwin shurayhin wa ghairihi. Nah, baik, ya. Waqad wajad kata Syekhul Islam, waqad wajadna min ayanil ulama. Sungguh kita telah mendapati sebagian dari para ulama besar ya, man soru ilal qaul bi asya, ya, yang mereka dan sebagian dari ulama besar dalam banyak hal mereka berpendapat dengan pendapat dengan mutamassakuhum, yang dipegang pendapat mereka itu fiha adamul ilmi bil mukhalif. Jadi sebagian ulama besar dalam masalah, dalam banyak masalah berpendapat dengan berpegang atas masalah-masalah tersebut karena ketidaktahuan akan adanya mukhalif, akan adanya dalil lain yang menyelisihi. Ya. Bi anna dhahira dalalati indahum taqtadi khilafa dhalik. Ya. Ya. Ma'ana, ada ma'anya. Ya. Walaupun zahirnya dalil yang ada pada mereka itu akan berkonsekuensi menuntut kesimpulan yang berbeda. Ya, kesimpulan yang berbeda. Khilaf dalil. Lakin la yumkinu al-alimu ay yabtadi'a qawlan lam ya'lam bihi qa'ilan. Ya. Namun tidak mungkin seorang alim dia memunculkan suatu pendapat yang ia tidak ketahui, ya, yang ia tidak ketahui sebelumnya. Ma'a ilmihi bi anna an-nas qad qalu khilafa. Ya, enggak mungkin seorang alim dia berpendapat dengan sebuah pendapat yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ada yang telah berpendapat demikian padahal ia mengetahui bahwa orang-orang, ya, bahwa publik khalayak telah berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan dia. Ya, hatta inna minhum man yu'alliqul qawla. Ya, sampai-sampai sebagian dari mereka itu menggantungkan pendapatnya dengan berkata, ya, fa yaqul in kana fil mas'alati ijma'un fa huwa ahqqu mattubi'a wa illa fal qawlu 'indi kada wa kada. Jika dalam masalah ini ada ijma', maka itulah yang paling berhak untuk uttubi'ah, untuk diikuti. Ya, wa illa, tapi kalau tidak ada ijma', ya, fal qawlu 'indi kada wa kada, maka pendapat demikian menurut saya adalah begini begitu. Demikian dan demikian. Ya, misal man yaqul, misal orang yang menyatakan, ya, ada ulama yang menyatakan, la a'lamu ahadan, saya tidak mengetahui seorang pun, ajaza shahadatal abdi, yang membolehkan persaksian seorang budak, wa qabuluha mahfudun, ya, padahal diterimanya persaksian seorang budak itu mahfud, ya. Mahfud artinya diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Shuraih, ya, dan juga yang lainnya radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini dikeluarkan oleh Bukhari secara muallaq, ya. Ya. Ibnu Abi Syaibah kalau tidak salah juga di Al-Musannad mengeluarkan juga terkait tentang riwayat persaksian dari budak itu diterima oleh kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah. Ya, Anas bin Malik pernah ditanya tentang syahadatul abid, faqal jaizah. Nah, kata Anas bin Malik, boleh. Nah. Ya, boleh, kata Anas bin Malik, jaizun. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannaf beliau. Nah. Shuraih juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Nah, namun ada ulama yang menyatakan apa? La a'lamu ahadan ajaza syahadatal abdi. Abdi. Saya tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang membolehkan persaksian seorang budak. Padahal boleh. Terus membaca enggak? Enggak. Eh, tafadhal. Wa yaqulu. Nah, wa yaqulu ajma'u al-mu'taqab, paham ya, budak yang dibebaskan. Ba'duhu la yarisuhu wa tawrisuhu. Nah. Wa bani mas'udin. wa fihi hadisun wa qul akharu la a'lamu aujabat salata sallallahu alaihi wasallam wa ijabuha wa ijabuha ijabuha an Abi Ja'farin al-Bakhiri. Nah, wa yaqul, ada yang berkata lagi, ajma'u ala anna al-mu'taq ba'duhu la yaris. Ada yang berkata lagi, mereka para ulama telah bersepakat, berkonsensus bahwasanya budak al-mu'taqu ba'duh, budak yang, kalau al-mu'taq ba'duh itu maksudnya budak yang setengah merdeka, la yaris, tidak bisa mewarisi. Wa tawrisuhu mahfudun, padahal masalah budak ini dapat memberikan warisan, pemberian warisan untuknya itu dapat memberi waris, mendapatkan waris itu mahfud. Ya, mendapatkan waris itu mahfud, artinya riwayatnya itu ada, mahfud terjaga, maksudnya riwayatnya tersebut ada, sahih dari sahabat Ali Abdul bin Mas'ud, wa fihi hadisun hasanun 'an Nabi. Ya, dalam masalah ini terdapat hadis yang hasan. Nah, ya. Dengan hadis, dengan sanad yang sahih. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas kalau enggak salah, ya. Bahwasanya budak Mukatib merdeka, ya. Dapat ditegakkan hukum had sekadar apa yang telah dia lakukan dan mewariskan sekadar apa yang telah dia merdekakan dari dirinya. Nah, kemudian wayakul akhar, ada ulama yang lain berkata, la a'lamu ahadan aujaba salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang mewajibkan berselawat kepada nabi, ya, fi salati, di dalam salat. Jadi ada ulama yang menyatakan berselawat dalam tasyahud itu bukan rukun katanya. Kenapa? Karena enggak ada yang mewajibkan. Wa ijabuha mahfudun an Abi Ja'farin al-Baqi, padahal yang mewajibkan itu mahfud, terdapat riwayatnya, ya, dari Abu Ja'far al-Baqir. Ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya berselawat ketika tasyahud adalah rukun. Ada ulama yang mengatakan, oh enggak, ya. Oh enggak. Nah, Ibnu Qayyim telah menyebutkan hal ini, ya, di kitab beliau Jalalul Afham. Ya, bahwasanya wah, dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Nah, cukup kali ya. Nanti kita sambung lagi. Sampai sini ya. Nanti wadalika anna ghayata katsir min al ulama ay ya'lama qaul al ahli al ilmi alladziina adrakahum fi biladi wa aqwal jama'atin wa aqwal jama'at jama'at ghairihim kama tajidu katsiran min al mutaqaddimin la ya'lamu illa al qaula dan seterusnya. Nah. Ya subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.